بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد melanjutkan kajian Tauhid mengawali bab pertama pada kitab ini, bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub, keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan karena tauhid. Itulah materi sejak kita mengawali dari kitab ini, masih dalam satu bab. Diketengahkan oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ayat dan demikian pula hadis. Hadis yang pertama dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu sudah kita selesaikan. Dan kita berada pada hadis yang kedua, hadis Itban. Itban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Maka Allah Jalla wa'ala sungguh telah mengharamkan bagi nerakanya terhadap orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Yabtaghi bidzalika, yang mana dia ucapkan itu semata-mata mengharapkan wajh Allah, mengharapkan wajahnya Allah. Kita telah sampai pada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada kajian pekan yang lalu, dan belum tuntas apa yang beliau, yang disebutkan oleh beliau untuk kita bahas. Qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, innal mubtaghi la budda an yukammila wasa'il al-bughyah. Sungguh orang yang mencari sesuatu, la budda, maka mengharuskan, yakni sudah semestinya, an yukammila wasail al-bughyah, untuk melengkapi sarana pencariannya. Wa idza akmalaha, dan kalau dia sudah sempurnakan sarana tadi, hurrimat alaihin nar, maka diharamkan baginya oleh Allah masuk ke dalam an-nar tahriman mutlaqa, dengan pengharaman yang mutlak, karena dia telah sempurna tauhidnya, tidak ternodai sedikit pun dengan kesyirikan, dan juga dia telah sempurnakan pula dari sisi yang lainnya, maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Diharamkan baginya an-nar dengan pengharaman yang mutlak. Fa idza ata bil hasanat ala al-wajhil akmal, fa innan nar tahrumu alaihi tahriman mutlaqa. Maka beliau melanjutkan, jika atabil hasanat, dia telah melakukan amalan-amalan baik, alal wajhil akmal, dengan cara yang lebih sempurna, fa innan nar tuhram alaihi atau tahrum alaihi, maka diharamkan baginya tahriman mutlaqa. Sekali lagi, diharamkan dia untuk masuk ke dalamnya dengan pengharaman yang mutlak. Artinya dia tidak dimasukkan ke dalam an-nar sama sekali. Maka itu maksudnya tahriman mutlak, pengharaman yang mutlak. Sama sekali dia tidak dimasukkan ke dalam an-nar. Kenapa? Ata bil hasanat alal wajhil akmal. Dia telah lakukan selain ketauhidan, juga dari sisi lain dia telah sempurnakan amalan-amalan tadi sesempurna mungkin. Sebaliknya kata beliau, wa in ata bi syai'in naqis, dan jika dia lakukan dengan sesuatu naqis, sesuatu yang kurang, fa innal ibtigha fihi naqsun, maka dengan itu juga apa yang dia lakukan untuk mengharapkan wajahnya Allah Jalla wa'ala itu naqsun, juga mengalami pengurangan. Berarti apa? Kita tarik lagi kepada hadis, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, bukan berhenti sampai situ, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia maksudkan, dia tujukan semata-mata pengucapan tadi adalah wajhallah, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. Tapi kalau di sana dia ada sisi kekurangan, nam dari amalan-amalan dosa, maksiat dan yang lainnya, sehingga mengharuskan kehendak Allah, Allah berkehendak untuk dicelup beberapa saat ke dalam an-nar, maka harus mengalami proses tersebut. Nah, yang tentunya pada akhirnya dia akan dimasukkan dalam jannah. Maka cara yang demikian berarti pengharaman yang tidak mutlak. Karena apa? Karena pengharaman yang mutlak tidak dicelupkan atau dimasukkan ke dalam an-nar sedikit pun. Tapi karena padanya pengurangan, sekali lagi, jika Allah berkehendak untuk dimasukkan, maka dimasukkan ke dalamnya terlebih dahulu. Jika Allah berkehendak sebaliknya pula diampunkan walaupun dia punya kekurangan, maka dia pun tidak mengalami proses an-nar. Nah, maka di sini kita berbicara ketika dia mengalami pengurangan, maka mengalami pengurangan pula dari sisi ibtigha'a wajhillah. Fayakunu tahrimun nar alaihi fihi naqsun. Maka sekali lagi dengan itu, pengharaman an-nar baginya naqsun, mengalami pengurangan. Maka kalau kita ingin sempurna, ingin diharamkan secara mutlak, maka jawabannya tadi, antum kasih tanda, ata bil hasanat alal wajhil akmal. Melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu bertingkat-tingkat, yang tertinggi adalah pemurnian tauhid, la ilaha illallah, kemudian disusul dengan amalan-amalan saleh yang lainnya. Nah, bukan hanya kemudian sebatas pemurnian tauhid saja, tetapi sisi-sisi lain yang mengharuskan untuk dilengkapi dan mengharuskan untuk dia mencapai kesempurnaan yang sebaik-baiknya, dia tidak lakukan. Nah, maka pengharaman neraka pula terjadi pengurangan. Lakin yamna'ahu ma ma'ahu minat tauhid minal khuludi finnar. Akan tetapi tetap tercegahnya dia minal khuludi finnar, dari kekalnya di neraka, ma ma'ahu minat tauhid, disebabkan dia punya modal atau dasar ketauhidan. Maka sekali lagi, ketauhidan sebagai modal keselamatan dirinya untuk selamat di sisi Allah. Selamat secara mutlak tidak tersentuh dengan an-nar, atau selamat dari sisi dia memang harus mengalami proses adab, tetapi pada akhirnya setelah bersih dia, maka kemudian dia berujung untuk dimasukkan dan tempat tinggalnya adalah al-jannah. Kenapa? Karena tauhid. Mengingatkan kembali kepada bab, bahwa ini bab tentang keutamaan tauhid dan juga tentang dosa-dosa yang bisa terhapus disebabkan karenanya. Paham dum? Wa kadza man zana au syaribal khamra. Demikian juga orang yang pernah melakukan zina, atau dia minum khamr, au sariqah, atau dia pernah mencuri. Tiga jenis tadi adalah jenis dosa yang tergolong al-kabair, dosa-dosa besar. Zina, minum khamr, mencuri, itu semua al-kabair. Mencuri juga dosa besar, bukan dosa kecil. Nah. Fa'idha fa'ala syai'an min dalik, kalau dia pernah lakukan sesuatu darinya, salah satu dari tiga tadi, atau jenis-jenis dosa yang besar yang lainnya, summa qala hina fa'alahu, kemudian dia tatkala melakukan, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, abtaghi bidzalika wajhallah, aku bersaksi la ilaha illallah, yang mana aku mengharapkan wajahnya Allah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahuwa kadzibun fi za'mi, maka dia dusta terhadap dakwahannya, terhadap klaimnya, bohong dia dengan ucapannya tadi. Tidak mungkin orang yang bersaksi la ilaha illallah yang memang didasari semata-mata mengharapkan wajahnya Allah, kemudian sampai melakukan perbuatan-perbuatan tadi, sehingga dikatakan kadzib fi za'mi, pendusta terkait dengan pengklaimannya terhadap dirinya tadi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. tidaklah pelaku zina, az-zani, yazni, dia melakukan zina, hina yazni, tatkala dia sedang melakukan zina, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Tidak akan mungkin orang yang sedang imannya kuat, nam kemudian sampai melakukan atau terjerumus melakukan perbuatan tadi. Menunjukkan bahwa dia sedang melakukan perbuatan tadi, imannya berkurang. Imannya melemah. Kalah dengan godaan syaitan, imannya melemah, maka terkuasai syahwat, kemudian sampai tergelincir, wal'iyadzubillah, kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi SAW katakan, la yazni zani, tidak mungkin pelaku zina melakukan zina, hina yazni, di saat dia sedang berzina, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Nah, fadlan an ayyakuna mubtaghiyan wajhallah, apalagi sampai dikategorikan atau tergolong dia mengklaim dirinya mubtaghiyan wajhallah, mengharapkan wajahnya Allah. Tidak akan mungkin. Naam. Maka sekarang pembahasannya, dikatakan dia melakukan perbuatan tadi dalam keadaan dia tidak beriman, apakah dengan itu dia kafir? Maka ahlus sunnah wal jamaah meyakini prinsip bahwa dia saat melakukan tadi ada keimanannya, tapi keimanannya sedang berkurang. Bukan tertiadakan iman sama sekali padanya, tetapi dia iman, tetapi berkurang keimanannya. Bukan hanya zina, tapi dosa-dosa yang lainnya. Nah, ketika dia sedang melakukan dosa tadi, bukan dia tidak beriman, dia pada dasar keumumannya beriman, tapi dia sedang berkurang. Nah, dia terkecoh, terpengaruh, terpedaya, sehingga kemudian dia lebih mengedepankan nafsunya, lebih mengutamakan syahwatnya, untuk berani melakukan perbuatan dosa. Padahal dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, tapi mungkin sedang lupa, sedang lemah tauhidnya. Beda kalau orang tauhidnya kuat, imannya kuat terus. Sementara keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, naik turun. Tidak stabil begitu saja. Maka bagaimana supaya naik terus atau tetap stabil dan jangan sampai turun, itu yang perlu kita jaga. Nah, tentu kita berharap untuk selalu meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan supaya terus naik, naik, naik, naik dan jangan sampai turun. Di saat turun jangan kamu turuti. Seterusnya, niscaya akan anjlok. Iman di saat turun jangan kemudian diperturutkan, tapi arahkan kepada ketaatan, berusaha. Nah, dituntun agar jangan sampai turun tadi tambah turun. Paling tidak pada standarisasi, standar, stabil. Tentu kita berusaha meningkat. Nah, maka keimanan menurut ahli sunnah berdasarkan ayat Al-Quran dan demikian pula hadis Nabi SAW, yazidu wa yanqus. Yazid maknanya bertambah. Bertambahnya caranya dengan atta'ah, dengan ketaatan. Wa yanqus, dan berkurang keimanan itu bil ma'siyah, dengan sebab perbuatan maksiat. Maksiat itu banyak, ada maksiat yang besar sampai maksiat yang kecil. Ketika seseorang melakukan maksiat jenis yang besar maupun sedang maupun yang kecil, maka akan terasa terpetik dalam hatinya, dia salah, dia dosa. Nah, maka dikatakan dosa itu definisinya mahaka fi sadrik, apa yang terganjal pada hatimu, terasa tidak enak. Dan engkau merasa malu kalau diketahui oleh orang lain. Perasaan demikian hanya dirasakan oleh orang yang memang beriman. Bukan orang yang kafir. Orang kafir tidak peduli dia salah, dia terjang perbuatan yang dilarang dan sebagainya, tidak peduli mau orang tahu mau tidak, lain. Tapi yang dibicarakan di sini adalah orang mukmin. Dia merasa salah, merasa kalau dosa itu bagaimana gitu. Susah, gundah gulana, gelisah, tidak enak. Karena apa? Hatinya sudah terbetik dengan satu titik hitam. Tidak terus dibenahi, berbuat lagi, titik lagi, hitam lagi. Terus diperturutkan, tidak segera diperbaiki. Kemudian dia turuti dosa tadi, titik lagi. Semakin gelisah, semakin ya Allah. Kok begini saya? Nah, begitu. Ini hati yang sehat, hatinya orang beriman. Gundah gulana gelisah ketika imannya tidak stabil, apalagi kemudian cenderung berkurang, menurun. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fil hadith, sampai di situ perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai penukilan hadith Nabi yang berakhir wa huwa mu'min. Hadith itu disebutkan pada footnote di bawah adalah hadith melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Imam Muslim menyebutkannya dalam Sahih Muslim pada subjudul Kitabul Iman. Pada bab Nuqsanil Iman Bil Ma'asi, berkurangnya keimanan dengan sebab maksiat-maksiat. Maka kalau buka kitab Sahih Muslim, cari judul Kitabul Iman dari sekian judul yang ada. Maka dari situ akan muncul sub-sub judul yang ada. Salah satunya adalah bab Nuqsanul Iman Bil Ma'asi. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah memberikan faedah kepada kita, wa fil hadithi raddun alal murji'ah. Hadith itu sekaligus memberikan keilmuan kepada kita. Maksudnya hadith la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, memberikan faedah raddun alal murji'ah, sebagai bantahan kepada suatu kelompok, suatu sekte, suatu pemikiran yang namanya murji'ah. Apa itu pemahaman atau akidah murji'ah? Yakni memisahkan antara keimanan dengan amalan. Artinya tidak ada kaitannya amalan itu dengan keimanan. Iman berdiri sendiri, keimanan, amalan berdiri sendiri. Sehingga tidaklah termudaratkan ketika seseorang sudah beriman kemudian dia berbuat dosa, imannya tidak terpengaruh, kata mereka. Antara ahlus sunnah apa menyatakan iman terpengaruh. Iman adanya keterkaitan dengan amal. Iman bisa berkurang karena maksiat, karena dosa. Iman bisa naik, bertambah karena sebab ketaatan. Dan itu dirasakan oleh fitrah kita. Kita rasakan apa tidak? Nah, kalau kita semangat beribadah, itu terasa iman naik. Nah, itu jaga. Jaga terus. Jaganya itu berat. Ya apa, jangan sampai turun. Sudah ini bagus, ini kondisi seperti ini sudah bagus. Jaga semangat, semangat. Nanti terus berjalannya waktu, berjalannya hari, diterpa dengan gelombang, ombak, godaan dari syaitan, nah, syahwat dan sebagainya. Tegar atau tidak? Kalau tegar terus berarti stabil, terus terjaga. Naiknya iman dia tadi. Tapi kalau dia kalah, maka down keimanannya. Sekali lagi, maka ahlus sunnah menyatakan bahwa ada keterkaitan iman itu dengan amal. Sementara murji'ah itu memisahkannya. Alladzina yaqulun, yang mana mereka itu murji'ah berprinsip yakfi qaul la ilaha illallah. Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Duna ibtigha'a wajhillah. Tanpa harus mengharapkan wajahnya Allah. Ini, dengan itu kita tahu bahwa ternyata bukan sekedar mengucapkan saja, tetapi lanjutkan ibtigha'a wajhillah. Yang dia maksudkan dalam mengucapkan tadi, mengharapkan wajahnya Allah. Maka Murji'ah cuma menyatakan yang penting orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia mau buat dosa, mau tidak, yang penting kan dia muslim. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tidak terpengaruh keimanannya. Maka kita bisa ingatkan dengan hadis tadi, bahwa pelaku zina tidaklah mungkin dia melakukan zina di saat dia berzina. Mana mungkin ada orang beriman kemudian melakukan zina. Maka dikatakan, tidak mungkin dia melakukan itu wa huwa mu'min dalam keadaan dia beriman. Bisa dipahami? Alhamdulillah nikmati dengan nikmat yang besar. Kita berada di atas prinsip yang hak. Ahli sunnah wal jamaah. Yang telah dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ridwanullahi alaihi majma'in. Para tabi'in tabi'ut tabi'in. A'immatus salaf dan generasi-generasi mulia yang sesudahnya. 6. Selain bantahan kepada kaum Murji'ah, wa fihi, demikian juga pada hadis itu kita dapatkan manfaat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, raddun 'alal khawarij. Bantahan juga kepada suatu kelompok, suatu sekte yang namanya Khawarij, yang terus berlangsung kelompok itu sampai hari ini. Itulah kaum teroris. Sehingga dikatakan kaum teroris Khawarij. Karena prinsipnya nyempal, nyimpang. Menurut dia benar, tetapi sesungguhnya menyimpang. Dia membawa ayat, membawa hadis, tetapi menyimpang di dalam memahaminya. 6. Sehingga kemudian mereka terjerumus kepada kesesatan. Maka dengan hadis ini, bantahan kepada mereka kaum Khawarij. Wal Mu'tazilah, dan juga bantahan pula kepada kelompok atau sekte atau golongan yang namanya Mu'tazilah. Salah satu sempalan dalam masalah akidah adalah kaum Mu'tazilah. Terkait dengan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kaum Mu'tazilah adalah membatasi nama dan sifat Allah. Selama itu bisa dicerna oleh akal, baru diterima. Itu prinsip Mu'tazilah. Prinsipnya juga Maturidiyah. Itu harus kenal nama-nama kelompok tadi. Mu'tazilah, Maturidiyah, Ash'ariyah. Itu nama yang berbeda tapi prinsipnya sama. Terkait dengan asma wa sifat adalah membatasi nama dan sifat Allah kalau bisa diterima oleh akal, diterima, kalau tidak maka ditolak. Sementara mereka Mu'tazilah kemudian Asy'ariyah mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu diketahui juga Ahlus Sunnah wal Jamaah versi siapa? Jangan-jangan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Mu'tazilah atau versi Asy'ariyah. Maka kita harus pahamkan kepada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah versi atau menurut apa yang dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, para salaf. Nah, sering dan tahu kita di sana sini mengaku-ngaku dan didengung-dengungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi apakah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Maka tinggal dicerminkan. Nah. Kembali kepada pembahasan bahwa ini bantahan kepada dua kelompok, Khawarij dan Mu'tazilah. Bagaimana dengan dua kelompok tadi? 6. kelompok tadi meyakini terkait masalah ini, masalah pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Dari sisi lain terkait dengan asma wa sifat mereka seperti itu. Kemudian dari sisi masalah ini, mereka tergelincir dan meyakini suatu prinsip bahwa orang yang melakukan dosa besar mukhallad binar. Maka kita lihat apa yang disebutkan oleh beliau kelanjutannya, di anna zahiral hadith, karena yang tampak dari hadith, anna man fa'ala hadhil muharramat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan tadi, la yukhallad finnar, tidak kekal di neraka. Itu yang tampak dari hadith. Itulah yang telah kita fahami, telah kita ketahui. Lakinnahu mustahikun lil'uqubah. Tapi dia berhak untuk mendapatkan azab. Walaupun tidak kekal, tapi kita harus tahu, dia berhak untuk mendapatkan azab. Wahum yaqulun, nah ini. Sementara mereka, Khawarij Mu'tazila, menyatakan atau berprinsip, inna fa'ilal kabirah mukhallad finnar. Antum berikan tanda di situ. Bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Pelaku dosa besar itu apa? Hanya tiga tadi. Zina, minum khamar, kemudian mencuri. Tidak, masih banyak dosa-dosa besar yang lain. Nah, sumpah palsu, berbohong, atau berdusta, itu dosa besar. Jadi setiap orang kemudian pernah berbohong, berarti dia melakukan dosa besar. Berarti dengan itu, dia pada akhirnya akan kekal di neraka. Kalau dikatakan kekal, berarti tidak mentas sama sekali. Menyimpang apa tidak? Menyimpang. Ahlu sunnah beda. Dia dosa besar. Tapi dia belum bisa dikatakan kafir. Dia tidak bisa dikeluarkan dari lingkaran keislaman. Selama dia masih mengakui bahwa perbuatannya itu memang dosa. Dia tidak merubah. Dia minum khamar, dia katakan khamar itu haram. Dia masih berprinsip seperti itu. Cuma dia masih melakukan. Maka dalam kaidah prinsip ahli sunnah, dia belum bisa dikeluarkan dari lingkaran Islam, alias tidak kafir. Tapi dia melakukan dosa besar. Konsekuensinya akan mengantarkan dia ke dalam an-nar. Tetapi urusannya apakah kekal di neraka? Ahlu sunnah menyatakan tidak kekal. Selain ahlu sunnah, sebagai contoh dari Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan kekal. Ahlu sunnah menyatakan tidak kekal. Dia dicelupkan ke neraka sampai kapan? Sampai tuntas dosa besarnya tadi. Sampai habis. Bersih. Yang dengan izin Allah, juga dengan salah beberapa masalah syafaat yang sudah kita pelajari, bisa dimentaskan dari an-nar untuk masuk ke dalam al-jannah. Ini nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian menggampangkan untuk berbuat dosa besar, tapi untuk mendudukkan kedudukannya. Karena ini masalah ideologi, masalah keyakinan. Bukan masalah sepele, masalah kecil, tapi masalah keyakinan prinsip. Bagaimana perbedaan ahlu sunnah dengan firqah-firqah sesat lainnya? Di antaranya masalah itu. Sehingga bukan berarti menggampangkan dosa besar bermudah-mudahan, sekali lagi tidak. Untuk mengukur bagaimana hukumnya dan bagaimana konsekuensi dan hukuman yang diterima. Apakah dia keluar dari Islam, dia kafir ataukah tidak? Maka ini permasalahan yang sensitif. Tidak boleh seseorang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan sampai ada bukti jelas baginya. Sampai ada burhan, ada hujjah bahwa dia memang benar-benar kafir. Maka disitulah kita dapatkan faedah berdasarkan hadis itu, diantaranya adalah bantahan kepada kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah sebagaimana hadits itu pula bantahan kepada kaum Murji'ah. Selesailah sudah hadits Itban Ibni Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kalau ditanya apa yang dimaukan dengan hadits ini, hadits Itban sebagai bukti terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Apa korelasinya? Nah, jawabannya apa yang tertera dalam hadis, sesungguhnya Allah haramkan kepada an-nar siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh mengharapkan wajahnya Allah. Di situ menunjukkan apa sekali lagi? Keutamaan tauhid. Itu maksudnya. Sehingga kita harus mengerti dalil demi dalil kenapa penulis tadi bawakan hadis ini. Babnya masalah ini, apa kira-kira hadis tadi, apa keterkaitannya? Taib, dua hadis sudah kita bahas sekian pertemuan. Kita melangkah pada hadis berikutnya yang ketiga. Penulis masih bawakan hadis lagi dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa alaihi salam ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih qala qul ya Musa la ilaha illallah. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن La ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bawakan salah satu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita ambil manfaat dari sisi bahasa Arab. Di sana padanya kata an yang diartikan secara sederhana dari an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Maka dampak yang dipengaruhi setelah datang an adalah apa? Adalah majrur. Majrur itu kasroh atau ya. Sehingga Abi Sa'id itu asalnya Abu. Kenapa berubah menjadi Abi? Wau menuju ya karena an. Kemudian juga an Rasulillah. Maka majrur tampak pada kata Rasul, lamnya kasrah. Rasuli dan bukan Rasula, apalagi Rasulu. Kenapa? Karena an. An Rasulillah. Jadi kalau ada yang bacaan Rasulullah, ketahuan kelirunya. An Rasulullah, ketahuan lagi juga kelirunya. Maka an adalah memberikan dampak mengkasrohkan atau merubah menjadi ya kata yang sesudahnya. Nah, itu faedah dari bahasa Arab. Maka salah satu perangkat majrur yaitu an. Salah satu perangkatnya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, beliau bawakan kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salam di mana Musa berkata alaihi salam, ya Rabbi, wahai Rabb. Beliau meminta kepada Allah jalla wa ala, wahai Rabb, alimni syai'an ajari aku sesuatu. Alimni, ajari aku. Syai'an, sesuatu. Adzkuruka, supaya aku bisa mengingatmu. Wa ad'uka bih, dan supaya aku bisa berdoa kepadamu. Supaya aku bisa berdoa kepadamu. Qala, maka Allah Jalla wa'ala jawab. Qala, di situ Allah yang berkata, berfirman. Qul ya Musa, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, kemudian Musa berkata. Qala yang itu adalah Musa alaihissalam. Qala, ya Rabbi, wahai Rabb, kullu ibadika, setiap hambamu yaquluna hadha, bisa mengucapkan itu. Maka apa maksudnya atau kelebihannya kalimat itu kalau setiap hambamu bisa mengucapkan itu? Allah, maka Allah menyatakan, ya Musa, wahai Musa. Allah ingin menunjukkan bagaimana nilainya la ilaha illallah. Lau anna samawati sab'a, seandainya langit yang memiliki 7 lapis. Sab'a, 7. Langit dengan 7 lapisnya. Wa amirahunna, sekaligus penduduknya. Penduduk langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Ghairi, selain aku. Seluruh penduduknya yang ada, yang jelas selain aku, kata Allah. Wal aradina sab'ah, dan demikian pula bumi-bumi yang memiliki 7 lapis, lapisan juga. Fi kiffah, dalam satu sisi. Digambarkan dalam satu timbangan, izan. Timbangan itu ada 2 sisi. Sisi yang pertama, kiffah itu isinya adalah di sana 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Dan dengan masing-masing penduduknya yang ada. Dalam satu sisi timbangan. Wa la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah fi kiffah, pada satu sisi timbangan satunya lagi. Coba, mau dibandingkan mana yang lebih berat? Allah Jalla wa'ala ingin menunjukkan, menggambarkan kepada seorang nabinya yang Allah ajak berbicara. Sebagaimana ayat Al-Quran menunjukkan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Sehingga gelarnya Nabi Musa, kalimullah. Sebagai nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Allah ingin menunjukkan betapa beratnya nilai la ilaha illallah tadi. Bagaimana kalau ditimbang? Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat dibandingkan 7 lapisan bumi dan 7 lapisan langit tadi bersama pula penduduknya. Yang tampak dari hadis ini sudah jelas, ingin menunjukkan nilai atau keutamaan tauhid la ilaha illallah. Masih ada waktu. Nampaknya sudah masuk waktu Isya. Yang jelas itu muqaddimah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Pembahasan syarahnya nanti pada waktunya bi'idznillah taala. Semoga yang sedikit yang kita bahas memberikan manfaat yang besar kepada kita bersama. Yang benar yang telah disampaikan semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan yang berbicara dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Diberikan tanda sehingga nanti mungkin lupa sampai di mana batas pembahasannya, ada yang mengingatkan.